Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brudin Nyupalapa. Saya Bam dari Nyupalapa. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, spesial untuk keluarga besar P. Praga. Selalu jaya. Siapakah namamu? Pemudi Petraka juga Big Boss, Big Boss Petraka. Sore hari ini atas